Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Apa kabar para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam program Tanya Jawab Problema Muslim. Tanyakan saja semua permasalahan agama bersama guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullahu Ta'ala. Baik para pendengar Anas Radio, pada pertemuan ke-6 malam hari ini, tanggal 7 Safar 1434 Hijriah atau bertepatan 21 Desember 2012, kita akan bersama Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi untuk bertanya jawab, ya, berbagi tentang berbagai permasalahan agama. Kita sapa dulu Ustaz Zulkarnain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Allah Abu Umar dan seluruh kru Anas Radio. Allah Anda juga Allah ajak bahkan dari yang lainnya juga kawan-kawan yang telah merilai acara ini, seperti itu di Radio Nasihat, di Radio Syekh Tauhid dan radio-radio yang lainnya, dan tentunya tidak lupa pada seluruh pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu menghiasi lembaran-lembaran kehidupan kita dengan taufik dan rahmatnya, dan selalu menjadikan lembaran-lembaran itu sebagai hal yang menyejukkan hati kita, menyegarkan pandangan mata kita ketika kita menghadap kepadanya. Barakallahu fikum. Baik para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati kita semua. Jangan lupa bila yang ingin bertanya, layangkan ke email kotak surat @anasradio.com atau di chatbox di website kita anasradio.com. Kalau ingin masuk melalui audio Skype, silakan add Skype kami di Anas Radio. Baik, sebagai mukadimah, seperti biasa guru kita Al-Ustaz Zulkarnain akan menyampaikan nasihat di waktu yang pertama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waliyus salihin wa rabbut tayyibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali dimudahkan untuk bersama-sama di dalam acara ini, saling ingat-ingatkan dan bantu-membantu dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya pada awal pertemuan untuk setiap acara tanya jawab ini, saya akan dahului dengan sebuah ayat atau sebuah hadis yang kita bahas secara ringkas, kita mengambil manfaat dan faedahnya. Dan pada malam hari ini saya ingin mengingatkan dengan sebuah ayat yang sangat agung, ayat yang menunjukkan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar terhadap umat Islam, sehingga orang-orang Yahudi pun mengetahui keagungan ayat ini. Mereka berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, sebuah ayat di dalam kitab kalian umat Islam. Mereka kata ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi karena kami menjadikan hari itu sebagai hari Id. Maka Umar pun bertanya, ayat apa yang kalian maksud? Maka mereka membacakan ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku kepada kalian, dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguh kami mengetahui ayat ini. Ia adalah ayat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah. Ya. Pada hari Jumat. Ini menunjukkan keagungan dan kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam. Dan ayat ini turun pada hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hari Arafah. Kemudian berdiri di tanah haram dan berada di bulan haram. Semuanya adalah waktu dan masa yang paling agung. Turunnya ayat ini. Dan terdapat di dalamnya kandungan yang lebih agung lagi yang harusnya dicermati oleh kaum muslimin dan muslimat. Allah menegaskan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah sempurnakan agama kalian. Untuk kalian. Wa atmantu alaikum ni'mati. Dan telah ku cukupkan ni'matku kepada kalian. Wa raditu lakum al-Islam dinah. Dan telah kuridai Islam sebagai agama. Maka agama kita telah sempurna. Tuntunan kita telah lengkap. Nikmat Allah untuk umat Islam telah lengkap dan telah cukup. Iya. Karena itu kewajiban kita adalah mengikuti agama. Dan tidak boleh mengikuti jalan selain daripada jalan Islam. Allah mengingatkan, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِئْهَا وَلَا تَتَّبِئْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Kemudian kami menjadikan engkau wahai Muhammad berada di atas suatu syariat dari urusan agama. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Allah berfirman kepada nabinya, فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar merupakan suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu. Dan telah engkau, kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kita akan ditanyai sejauh mana kita berpegang dengan agama kita. Sejauh mana kita berpijak di atas tuntunan kita. Dan sejauh mana kita menapaki tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari demi hari terus berlalu. Pergantian tahun. Sebagaimana halnya pergantian hari dan bulan. Adalah suatu hal yang bermakna bagi seorang muslim dan muslimah. Ya. Waktu terus bergulir. Umur terus berkurang. Itu adalah renungan bagi setiap muslim dan muslimah. Untuk memperbaiki lembaran-lembaran yang telah berlalu. Dan untuk menata masa yang mendatang. Allah berfirman, Yuqallibullahu al-layla wal-nahar. Inna fi dhalika la'ibaratan li'ulil al-absar. Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran besar bagi orang-orang yang memiliki kelihatan, yang memiliki hati. Iya. Dan di hari-hari ini kita perlu mengingatkan bahwa kesempurnaan dari kesempurnaan agama, kita tidak boleh menoleh pada kebiasaan, dan kita juga tidak boleh mengikuti adat istiadat dari orang-orang kafir. Iya. Selain daripada itu, kita juga dilarang menyerupai mereka. Allah telah firman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalau Allah menjadikan mereka lupa kepada kebaikan diri mereka sendiri, mereka itulah orang-orang yang fasik. Allah melarang kita untuk condong kepada orang-orang kafir dalam bentuk apapun. Ya, Allah firman, wala tarkanu ila alladziina dhalamu fatamassakum an-nar. Dan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim yang akan mengakibatkan kalian disentuh oleh api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk dari kaum tersebut. juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, hatta law salaku juhra babbin lasalaktumuh." Qulna ya Rasulullah, al-Yahud wa an-Nasara? Qala faman? Kata dia, sesungguhnya kalian betul-betul akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga andai kata mereka masuk ke lubang bob. Bob ini hewan mirip biawak, dia mirip iguana ya, tapi bukan biawak ya, seperti yang disangka oleh sebagian orang, ini hewan padang pasir. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata mereka masuk ke lubang bab, niscaya kalian akan mengikutinya. Maka para sahabat berkata, kami bertanya wahai Rasulullah, apakah mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Maka beliau menjawab, iya, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, maka hadis ini memperingatkan kepada kita bahwa ada dari sejumlah umat Islam yang akan mengikuti kebiasaan dari orang-orang kafir. Dan ini hari-hari akan datang fitnah dan ujian. Ya, kita dan jin kepada seorang hamba yang hendaknya ketahui ya bahwa hal tersebut adalah ujian di dalam kehidupan ini. Maka di sini ada beberapa kemungkaran yang perlu saya ingatkan, jangan sampai kita jatuh di dalamnya pada hari-hari yang akan datang. Yang pertama, diharamkan merayakan hari Natal dan tahun baru. Ya. Pertama, umat Islam itu tidak mengenal hari raya kecuali tiga saja. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Dan ini ada tiga di dalam agama kita. Selain daripada itu artinya membuat jalan baru dalam agama. Dan Rasulullah telah bersabda, dan amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka hal tersebut adalah tertolak. Demikian pula kita tidak mengenal tahun baru Masehi, kita hanya mengenal tahun baru Hijriah. Dan itu tidak ada silap mendapat di kalangan para ulama tentang keharaman hal tersebut. Kemudian yang kedua dari kemungkaran adalah penetapan kalender dengan perhitungan Masehi. Dan ini banyak dilakukan oleh sejumlah umat Islam dalam penanggalan. Ya, banyakannya hanya menghitung dengan bulan Masehi. Dan ini adalah kemungkaran. Sebab kita umat Islam telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan-bulan Islam, maka hendaknya ya kita memakai nama-nama bulan tersebut, dan kita memakai penanggalan berdasarkan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang disepakati oleh umat Islam, tidak ada sebuah pendapat di antara mereka. Dan yang ketiga dari pengingkaran adalah ikut berpartisipasi dalam hari raya mereka. Ya, perkara yang diharamkan. Iya. Berkata Imam Ibn al-Hajj rahimahullah, seorang muslim tidak halal menjual suatu apapun kepada orang Nasrani menyangkut keperluan hari raya mereka. Tidak boleh menjual daging, tikar, tidak boleh pula pakaian. Juga tidak menimpahkan sesuatu apapun walaupun hanya seekor kendaraan, karena hal itu tergolong membantu mereka di atas kekafiran. Ya. Kemudian beliau ingatkan bahwa para penguasa memiliki kewajiban untuk melarang kaum muslimin dari hal tersebut. Bahkan Imam Malik berkata, hal yang kubenci yaitu ikut bersama mereka pada perahu yang mereka tumpangi dalam rangka hari raya mereka. Nah, dikhawatirkan bila pengungkaran dan laknat turun terhadap mereka. Nah, jadi kalau mereka pergi berkendaraan, ya, Imam Malik membenci orang ikut di kendaraan itu. Ada bersama orang-orang kafir yang menghadiri hari raya mereka. Kemudian yang keempat dari kemungkaran adalah memberi hadiah dan ucapan selamat pada orang kafir dalam hal-hal yang seperti ini. Iya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adapun memberi ucapan selamat pada simbol-simbol khusus kekafiran, hal tersebut adalah haram menurut kesepakatan ulama. Ya. Dan salah seorang ulama Maliki, Abu Hafs Al-Hanafi, ya, beliau memang berlebihan dalam hal ini. Cuman saya bawakan ucapan beliau di sini agar supaya kita memahami bagaimana sikap ulama Islam itu terhadap apa ikut merayakan hari raya orang-orang kafir. Kata Abu Hafs Al-Hanafi, barang siapa yang memberi hadiah telur kepada seorang musyrik untuk mengagungkan hari raya mereka, sungguh dia telah kafir kepada Allah Ta'ala. Iya. Kemudian yang kelima dari kemungkaran adalah berpakaian dengan pakaian mereka. Ya. Ini kita saksikan ya sekarang, kalau seorang mas di tempat-tempat apa namanya perbelanjaan, di tempat umum, akan dapatkan sebagian orang yang berpakaian dengan simbol-simbol orang kafir tanggal 25 untuk tahun baru. Ya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang mengaku muslim. Dan ini dari hal yang dari kemungkaran yang sangat besar sebagai bentuk tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Ya, juga yang antara hal yang diharamkan adalah menerima hadiah dari perayaan mereka. Tidak boleh seorang muslim makan makanan apapun yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin, ya, yang berasal dari hari raya mereka. Sebab dalam hal ini termasuk kalau menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Ya. Kemudian yang ketujuh dari kemungkaran adalah ikut ambil andil dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Ini sangat banyak kita lihat di akhir tahun Masehi ini, banyak sekali orang-orang yang ikut dari kaum muslimin, orang-orang kafir yang mempunyai hari perayaan, tetapi mereka yang ikut merayakannya dengan kemaksiatan waliyahubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua di atas ketakwaan dan melindungi kita semua dari kemungkaran-kemungkaran ini. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustadzul Qurnain. Baik, kita para pendengar Anas Radio, kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Anas Radio. Pertanyaan pertama Ustaz dari Al-Uh Desi Herawati Umu Zainab. Beliau bertanya tentang hukum hitan untuk bayi perempuan. Apakah sama dengan hitan untuk bayi laki-laki? Adakah dalil-dalilnya Ustaz? Mengingat telah dikeluarkannya peraturan pemerintah bahwa melarang menghitan bayi perempuan. Jika kedapatan bidan atau dokter anak yang sengaja menghitan bayi perempuan akan diberikan sanksi. Mohon dijelaskan Ustaz. Ya. Baik, barakallahu fikum. Berkaitan dengan pertanyaan hukum hitan untuk bayi perempuan, sebenarnya ada silam pendapat di kalangan ulama. Ya. Setelah kita memaklumi bahwa hitan itu adalah hal yang diwajibkan. Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada Kulayt Al-Habrami, sahabat yang baru masuk Islam, beliau berkata, "Alfi'anka sya'ar al-kufr wakhtatir." Lemparkanlah darimu, hilangkan darimu rambut kekafiran dan berhitanlah kamu. Diperintah. Asal dari hitan itu adalah mengikuti kewajiban. Apalagi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Kami mengalami bahwa hitan ini dari agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi itu syariat hitan secara umum di dalam agama kita. Nah, hitan ini terdapat silam pendapat di kalangan ulama. Apakah kewajibannya hanya untuk laki-laki saja atau berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Dan jumhurul ulama memandang bahwa hitan itu adalah sunnah saja untuk perempuan, bukan wajib. Ya. Dan mereka berdalilkan dengan hadis bahwa hitan linisa makromah adalah kemuliaan. Ya. Nah, hadis Aisyah ini yang dikata kuat, ini adalah nas sebenarnya yang memutuskan silam pendapat. Tetapi sayang sekali hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Karena itu pendapat yang sekarang, ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim. Ya. Dan selainnya dari para ulama, dan itu berlaku umum, kewajibannya berlaku umum untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ya. Dan dimaklumi bahwa manfaat hitan itu sangat besar dan sangat baik dari sisi kesehatan. Untuk perempuan juga itu adalah hal yang baik. Iya. Hanya saja dimaklumi bahwa di dalam menghitannya semua orang memahami bahwa potongan yang dipotong itu hanya diambil sedikit, tidak diambil seluruhnya. Sebab tidak mengambilnya itu kadang menimbulkan syahwat yang berlebihan. Dan mengambil seluruhnya itu menghilangkan syahwat, menghilangkan kemaslahatannya. Ya, karena itu diambil sedikit saja. Dan ini dimaklumi bagi orang yang ahli. Ya, karena itu dari suatu hal yang diharamkan bagi pemerintah untuk membuat kebijaksanaan yang seperti itu. Iya. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang syariat khitan. Hanya ada masalah di ya, Ustaz, bisa diteruskan ya. Ya. Jadi dia memiliki kewajiban, tapi tidak memiliki kemampuan. Kalau dia ada kewajiban tapi tidak mampu, Allah gugurkan kewajiban tersebut. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jadi perintah kalian dengan sebuah perintah, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semua. Wallahu taala. Silakan. Ya, Ustaz, pertanyaan yang kedua dari Al-U Siti Fauzia. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana agar aku khusyuk setiap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana menghilangkan kebencian kepada seseorang yang aku tidak sukai? Ya, silakan Ustaz. Baik. Jadi ini ada dua hal yang ditanyakan. Yang pertama, bagaimana khusyuk di dalam menjalankan ibadah. Ada beberapa kaidah di dalam hal ini. Yang pertama, seorang ketiga beribadah, dia harus paham apa makna ibadah itu. Dan ibadah itu globalnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ibadatur rahmani qayatu fiddihi ma'dilli abidihi huma kutbani. Dan peribadatan kepada Ar-Rahman adalah puncak kecintaan kepada-Nya. Disertai dengan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal dihadirkan bagi siapa yang khusyuk. Dia cinta kepada ibadah itu, cinta beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, dia hinakan dirinya kepada Allah. Ini akan membantu dia untuk khusyuk di dalam ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, ketika dia beribadah, dia menghadirkan sifat ihsan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, ay lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, ketahuilah Allah melihatnya. Ini ihsan. Dan pada hadis yang saya bacakan tadi, jelasnya bahwa ihsan ini ada dua derajat, ada dua tingkatan. Tingkatan yang paling tingginya, dia beribadah, seakan-akan dia melihat Allah. Seorang di dunia tidak ada yang mampu melihat secara hakiki dengan mata kepalanya dalam keadaan sadar. Ya. Dan itu dibahasakan oleh Nabi, seakan-akan engkau melihat Allah. Karena kuatnya keilmuannya dan besarnya pengetahuannya terhadap nama-nama dan sifat Allah, besarnya keimanannya, maka dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga hampa sekali keindahan ibadah itu untuk dirinya, cintaannya kepada Rabbnya, pengharapannya kepada Allah, dan tampak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jenjang yang kedua dari al-ihsan adalah ailam takun tarah fainahu yarak. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatnya. Ya. Kita di kehidupan ini kadang kalau kerja, kalau diawasi oleh atasan kita, kerja kita serius. Ya. Ini tabiat pada manusia ya. Namun sangat disayangkan banyak orang kadang tidak menghadirkan hal ini dalam ibadahnya. Allah memperhatikan gerak-geriknya. Bukan hanya yang zahir yang ditampak, yang tampak bagi Allah diperhatikan oleh Allah. Bahkan hal yang merupakan perkara batinnya pun, apa yang ada di dalam hatinya pun, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian yang ketiga dari hal yang membantu seorang khusyuk, dia memperhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kumta lis-salati fa-salli salata muwaddi'in." Apabila kamu berdiri untuk salat, maka salatlah engkau seperti salat perpisahan. Ya, maka ini memang hadis dalam salat. Jadi demikianlah seluruh ibadah itu. Orang beribadah kepada Allah, dia menghadirkan bahwa dirinya seakan-akan akan berpisah sudah dari dunia ini dan akan kembali kepada Allah. Iya, anggaplah misalnya ibadah yang dia lakukan ini adalah ibadah dia yang terakhir. Kira-kira apa yang dia akan kerjakan pada ibadah yang terakhir ini setelah itu dia meninggal? Kalau seorang Muslim yang berakal, seorang Muslim yang memiliki sanubari, pasti dia akan gunakan ibadah kesempatan yang terakhir ini sebagai sebab dia diampuni oleh Allah dan memasukkan dia ke dalam surga. Oke, ini di tiga hal dari makna-makna yang insya Allah ta'ala membantu seorang hamba itu untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya banyak hal yang lainnya, cuman saya membatasi pada tiga hal ini supaya mudah diingat oleh penanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Syarif. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Al-Ah Madio. Dia bertanya, bolehkah meminang akhwat untuk jangka waktu tertentu? Misalnya saya melamar anti, tapi 1 atau 2 tahun lagi baru kita bisa menikah untuk mempersiapkan diri saya. Yang kedua pertanyaannya, minta dijelaskan doa untuk bisa mengubah takdir. Dan bolehkah kita meminta mati syahid? Ya, silakan Ustaz. Ya. Baik, sini ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang masalah meminang akhwat untuk jangka waktu tertentu. Kalau masalah boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Ya. Tidak ada yang melarang hal tersebut sepanjang itu di batasan pinangan dan tidak ada hubungan antara keduanya. Sebab kalau ada hubungan antara keduanya, itu adalah perkara yang akan menjatuhkan ke dalam fitnah. Akan menjatuhkan ke dalam fitnah. Dan ini adalah hal yang dilarang. Nah, kemudian yang kedua, kalau hal tersebut dia lakukan, maka itu tidak ada ikatan apapun terhadap si perempuan. Nah, kalau misalnya dia berkata saya akan melamar kamu 1 atau 2 tahun lagi, maka si perempuan tidak ada ikatan apapun. Ada yang melamar yang ingin dia terima, itu hak dia. Ya, itu adalah haknya. Baik, kemudian yang kedua berkaitan dengan doa, apakah bisa mengubah takdir, memang ada dalam sebagian hadis. Ya, penjelasan tentang hal tersebut dan juga al-syah di dalam hadith Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, yang sarrahu ayyabasukallahu fi rizqihi wa apa yang sa'allahu fi atharihi al-yakir rahimahu, siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan hendaknya dia sambil silaturahminya. Jadi ada amalan-amalan yang dengannya ya orang ditambah, rezekinya ditambah, umurnya. Nah ini kadang oleh sebagian orang dianggap sebagai perkara yang dipermasalahkan sebab kadang-kadang takdir itu juga. Ya. Tapi sebenarnya bagi orang yang mengenal tentang penulisan takdir, itu bukan hal yang bermasalah. Karena penulisan takdir itu ada penulisan di Lauhul Mahfuz, dari penakdiran seluruh apa yang ditakdirkan dari awal hingga akhirnya. Ya, apa seluruh yang akan terjadi. Yang penakdiran yang kedua ada penakdiran di alam roh. Penakdiran yang ketiga ada penakdiran ketika roh akan ditiupkan ke janin. Kemudian yang keempat ada penakdiran tahunan, dan yang kelima ada penakdiran harian. Ya. Kalau misalnya terjadi perubahan di penakdiran yang dipegang oleh catatan malaikat ketika meniupkan ruh itu, ada perubahan takdir di situ, maka hal tersebut ya pasti telah tercatat ada takdiran yang berada di Lauhul Mahfuz. Nah, ini semuanya dari hal yang wajib kita yakini, dan seorang muslim dalam hal yang seperti ini tidak boleh mempertentangkan antara syariat dan takdir. Nah, sekarang tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuk diri. Ya, dia ditakdirkan apa? Dia hanya tahu diperintah oleh Allah dan ada larangan terhadapnya. dia hanya tahu ada Al-Quran diturunkan kepada umat Islam dan ada Rasul diutus kepada umat Islam wajib dia ikuti. Ya, karena itu syariat mengikuti agama tidak bertentangan dengan takdir. Tidak bertentangan dengan takdir. Dan itu kewajiban seorang hamba adalah hendaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa itu adalah ibadah yang sangat agung. Ya, Rasulullah bersabda doa kual ibadah. Doa adalah ibadah. Nah, mungkin ada poin yang ketiga di sini, apakah boleh meminta untuk mati syahid? Jawabannya boleh saja, bahkan itu dari hal yang baik, dari kesempurnaan keimanan. Bahkan seorang muslim dalam kehidupannya harus selalu bercita-cita untuk mati di dalam membela agama. Ini andil dalam jihad, membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata ada jihad yang disyariatkan. Nah itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yu'minu wa lam yuhaddith nafsahu bih mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang belum berperang dan tidak pernah mencita-citakan dirinya untuk berperang, maka dia mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada akhi yang bertanya. Dan syarat. Baik, Ustaz, ini pertanyaan dari Al-Ah Abu Zikro di Makassar. Ustaz, apakah sah sholat jika pakaian kena najis air kencing anak, namun diingat selesai sholat bahwa pakaian tersebut terkena najis? Silakan Ustaz. Jalalah khabirikoh, kalau memang hal tersebut diingat setelah sholat, maka itu insya Allah taala tidak masalah. Sholatnya sudah sah dan tidak perlu diulang. Hal ini berdasarkan kejadian yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat. Tiba-tiba beliau melepas sendalnya. Ya. Para sahabat tentunya lihat beliau melepas sendalnya, mereka juga ikut melepas sendal mereka. Begitu Nabi selesai sholat, Nabi bertanya, kenapa kalian melepas sendal kalian? Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami melihat engkau melakukannya, kami mengikutinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Jibril telah datang padaku dan mengabarkan bahwa pada sendal itu ada kotoran, maka pun melepaskannya. Atau kama kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam haditsnya. Maka dari hadits ini, ya, tampaknya bahwa Nabi melepas sholatnya di pertengahan sholat. Dan dikata memang, ya wajib untuk mengulangi sholat karena ada najis yang melekat pada kita, pasti Nabi akan membatalkan sholat dan lagi dari Allah. Ya, terus, setelah itu, ya, insyaAllah ta'ala sholatnya sudah syah. Kalau memang diingat, apa namanya, selepas sholat. Ya Allah Ta'ala. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Al-Ah Ibnu Umar di Depok. Saya pernah beberapa kali menjadi imam di suatu tempat. Seusai sholat, para makmum menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan saya. Dan ini jadi kebiasaan. Setahu saya tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Bagaimana harusnya sikap saya kepada makmum-makmum tersebut? Menolak atau ikut bersalaman? Lalu pertanyaan kedua, saya ingin memberi nasihat kepada kedua orang tua saya untuk menghilangkan noda kesyirikan pada keduanya. Bagaimana cara memberi nasihat kepada sebagai anak kepada orang tua agar bisa diterima dan tidak terkesan mengajari keduanya? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiikallah Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada Anda dan kepada seluruh pendengar dan seluruh dari kaum muslimin dan muslimat. Yang pertama tentang masalah bersalaman antara jemaah dengan imam selepas sholat. Ini memang sudah merupakan kebiasaan dan tradisi. Dan tradisi manusia juga dalam negara dan dalam hal ini. Nah, sepanjang itu tradisi diikutkan pada agama, ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Ya, itu dihitung sebagai perkara bid'ah di dalam agama. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Saya yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas kebetulan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Ya. Hanya saja saya nasihatkan pada setiap muslim dan muslim untuk berlaku hikmah dan bijaksana terhadap orang-orang yang jahil, orang-orang yang belum mengerti. Ya. Dan jangan seorang melakukan sesuatu ya, yang akan mengakibatkan fitnah lebih besar. Sekarang dia tahu bersalaman ini tidak disyariatkan. Tapi kalau dia tidak bersalaman, ya, maka mungkin akan menjadi fitnah lebih besar. Maka kalau misalnya dia bersalaman pada sebagian orang yang sudah menghidupkan tangannya, insya Allah ta'ala itu tidak ada masalah. Nah, sisa dia sendiri dia niatkan saja salaman dengan para muslim yang mungkin baru dia berjumpa dengan misal dengan itu agar supaya apa menjadi nilai kebaikan juga untuk dirinya. Nah, sambil dia berusaha untuk mengajari para jemaah tersebut, mengajari kaum muslim agar supaya apa namanya mereka ini memahami bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana hal yang sepantasnya di dalam perkara yang seperti ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah nasihat orang tua. Tentunya ini memang dampaan setiap muslim dan muslimah. Dia ingin memberi nasihat kepada kedua orang tuanya, menghilangkan noda kesyirikan dari keduanya agar supaya selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Dan setiap kali ingin nasihatnya itu diterima dan tidak terkesan mengajar orang tua. Dan semua orang ingin seperti itu. Yang menjadi masalah, ya, mereka yang memiliki keinginan ini, apa yang telah dia lakukan untuk menghidupkan keinginannya tersebut. Ya. Karena itu harusnya dalam hal ini kita memahami bahwa ya, orang yang ingin memberi nasihat dengan baik pada orang lain, dia harus belajar. Ya, kan? Tuntunan agama. Dia harus belajar dan punya ilmu tentang apa yang akan dia nasihatkan. Kemudian yang kedua, dia harus punya ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan nasihat. Kemudian yang ketiga, dia harus memiliki ilmu kalau nasihatnya misalnya ditolak, bagaimana cara menyikapinya. Kayaknya semuanya ada pembahasannya dan semuanya ada apa namanya ilmunya. Nah, seorang tidak mempelajari hal yang seperti ini. Hanya saja saya nasihatkan kepada Allah bin Umar yang bertanya supaya dia menyampaikan sekadar yang dia ketahui dengan secara yang lembut dan dia melihat bagaimana menyampaikan kepada orang tua itu seakan-akan jangan dia seakan-akan mengajari tapi dalam bentuk pengabaran. Oh, saya baca kemarin ada begini, kemarin saya ada baca begini, kemarin saya ada baca begini, seakan-akan dia berputar pemikiran misalnya. Ya, dan banyak cara insyaAllah ta'ala yang dengannya seorang itu bisa lebih hikmah di dalam mengajak orang-orang yang ingin diajak kepada kebaikan Allah ta'ala alam. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Al-A Faris Akso di Yogyakarta. Apakah orang yang menggugah, mengunggah foto masyaikh ulama ahlus sunnah ke internet mendapatkan dosa ketika foto tersebut disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan ahlus sunnah untuk menjelek-jelekkan para ulama? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Islam tentang istilah deja vu, yaitu mengalami sesuatu pengalaman yang pernah dialami sebelumnya? Silakan Ustaz. Baik. Tentang masalah foto, maklum ya tentang keharaman foto itu. Ya. Apakah dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi? Ya. Dan telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadith-hadith yang menunjukkan tentang keharamannya. Di antaranya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la'anallahu al-musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Dan ketika bagian istri Nabi menyebutkan rejan dia lihat di Habasyah ada gambar-gambarnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ula'ika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Dan di dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yakhruju ulukum yawm al-qiyamah lahu aynan tubsirani wa udunan tasma'an wa lisanun yantiq. Ya, dan keluar sebuah leher pada hari kiamat, dia memiliki dua mata yang melihat, dua telinga mendengar, dan lisan berbicara. Dia berkata ini ukil tubuh salah, saya diperintah untuk menyiksa tiga orang, salah satunya adalah bil musawwirin, orang yang menggambar. Dan banyak lagi dalil ya, hadis mutawatir dalam hal ini. Syekhuna Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau memiliki satu buku khusus mengkabarkan hadis-hadis dan menjelaskan hadis-hadis yang memuat tentang keharaman gambar itu. Keharaman gambar dalam bentuk foto maupun yang semisalnya. Karena itu siapa yang mengunggah, mengupload foto ini ke internet, dan ya, ini tentunya adalah perbuatan kalau menolong di dalam dosa, ya, dan ikut mengambil andil di dalam menyebarkan kejelekan. Jika mengambil ambil, juga menyebarkan, digunakan. Apalagi kalau dia menjadi sebab foto itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak suka. Anasallaha assalamu alaikum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada orang-orang yang menyebarkan foto-foto tersebut dan memberi hidayah kepada mereka. Adapun para ulama yang disebarkan fotonya, mereka itu, ya, insyaAllah ta'ala akan bertambah kebaikan, ya. Karena itulah tabiat dari ahli ilmu. Mereka berbuat baik kepada manusia, ya, tapi banyak dari manusia tidak mengerti jasa dan kedudukan mereka. Ya. Dibalas oleh manusia dengan hal yang tidak baik. Dan hal-hal yang tidak baik yang dibuat oleh manusia terhadap mereka, itu adalah perkara-perkara yang lebih mengangkat derajat mereka dan lebih dan akan menggugurkan kesalahan-kesalahan mereka. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada semuanya. Dan yang kedua ini pertanyaan berkaitan dengan masalah istilah dejavu. Saya tidak paham apa yang menyebut dengan istilah itu. Karena itu saya tidak memiliki jawaban untuk hal itu. Wallahu ta'ala ala. Baik. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Al-Ah Abu Zikro. Tadi ada yang terlupakan satu pertanyaan. Di masjid tempat kami di Galangan, tempat akhwat terpisah dengan masjid. Bolehkah akhwat tersebut ikut sholat bersama imam hanya lewat speaker Ustaz? Silakan. Ya baik, kalau misalnya terpisahnya tidak jauh dari masjid, masih di lingkungan masjid, insya Allah ta'ala tidak ada apa. Tapi kalau misalnya tempatnya jauh, ya, maka harusnya akhwat-akhwat mereka sholat sendirian. Mereka sholat sendirian. Kalau yang sholat berjamaah, nah, bersama salah satu orang dari imam mereka, tidak ada masalah insya Allah. Baik. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Al-Ah Abu Izzah Ibrahim. Pertanyaannya seputar puasa sunnah. Bagaimana jika seseorang sudah berniat untuk puasa sunnah, tapi ketika di waktu sahur, ia bangun tepat waktu, azan subuh sudah berkumandang. Lalu ia memakan beberapa makanan seperlunya dan minum beberapa teguk air di kala azan hampir selesai. Hampir selesai. Bagaimana hukum puasanya Ustaz? Ya. Baik. Tentang hukum puasanya di sini dilihat kepada adzan yang dikumandangkan ini. Kalau si muadzin mengumandangkan adzan tepat waktu, dalam artian memang sudah masuk waktu sholat subuh, dia adzan, maka siapa yang makan di situ, itu artinya dia telah membatalkan puasanya. Dia makan di waktu yang dilarang untuk makan bagi orang yang berpuasa. Ya. Orang yang berpuasa itu tidak boleh makan apabila fajar subuh telah terbit. Allah firman waqtil washr hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadh wa al-khaytul aswad min al-fajr. Makan dan minumlah kalian sehingga tampak jelas kelanjutan dari dalam putih yaitu waktu subuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna bilal min abdil jilal faqul washr hatta tasna ta'bina ibnu al-maktum. Sungguhnya Bilal dia adzan di malam hari yaitu adzan pertama. Karena itu silahkan kalian makan dan minum. Hingga Ibnu Ummi Maktum adhan. Jadi kalau Ibnu Ummi Maktum, dia adhan di adhan yang kedua. Dan itu yang kita sebut dengan adhan subuh. Maka itu akhir untuk makan. Siapa yang makan lebih daripada itu, maka ini tentunya telah membatalkan puasanya. Namun kalau si muadzin, dia adhan tidak tepat waktu. Misalnya dia adhan 5 menit sebelum waktu subuh. Maka insyaAllah ta'ala sepanjangnya masih ada waktu, tidak ada masalah. Puasanya syah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Al-Ah Abu Nabilah di Bantul. Ustaz menanyakan apakah kotoran kuda atau keledai itu najis? Yang kedua, pertanyaannya apakah doa yang ditulis dengan tulisan baik di media internet atau doa di SMS itu mewakili doa yang diucapkan dengan lisan? Silakan Ustaz. Ya. Adapun yang pertanyaan, yang pertama tentang kotoran kuda dan keledai. Di sini ada dua ya. Kalau keledai ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan dengan hal itu. Kalau itu adalah najis, adapun kuda, ini letak silang pendapat di kalangan ulama. Ya. Dan saya sendiri yang saya anggap lebih kuat bahwa kotoran kuda itu tidak ada dalil yang menunjukkan akan kenajisannya. Nah, masalahnya adalah suci, kalau kita ingin menetapkan suatu itu najis, maka kita perlu dari khusus menerangkan tentang najisnya. Ya. Dan dari sisi lain, sebagian para ulama mengatakan bahwa kuda ini hewan ya, boleh dimakan dagingnya, karena itu boleh untuk apa kotorannya bukanlah najis. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah doa yang ditulis dengan tulisan ya di internet atau di SMS. Ya, kalau doa tersebut memang ditulis untuk dibaca dan apa namanya di SMS dalam bentuk dia doakan orang lain, ya itu sama saja kalau diucapkan dengan lisannya. Ya, sebab lisan itu kadang lisan dengan lidah yang berbicara dan kadang lisan adalah dengan keadaannya, dengan kondisinya. Ya. Nah, insya Allah kalau sepanjang dia menyebut hal tersebut sebagai doa, maka itu dihitung sebagai doa bagi orang yang dia doakan. Ya Allahu ta'ala. Baik, saya. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Al-Uh Ferial binti Said. Mohon nasihatnya Ustaz bagi muslimin yang mukim di negeri kafir maupun di negeri muslim yang selalu diliputi was-was mengenai makanan mereka yang mereka makan. Ketika masuk ke suatu rumah makan atau membeli produk makanan, kerap mencari tahu satu persatu bahan dari makanan tersebut. Sampai mereka benar-benar yakin apa yang mereka konsumsi benar-benar halal dan thayyib. Silakan Ustaz. Baik, memang harus dibedakan antara negeri kafir dan negeri muslim. Sebab ini hukum negeri memberi pengaruh. Nah, di dalam hukum tata negara memang dan di dalam fikih kita, berada negeri itu kafir atau muslim itu memberi pengaruh dalam banyak hukum. Di antara hukum tersebut berkaitan dengan masalah makanan. Kalau di negeri kaum muslimin, asal makanan negeri kaum muslimin asalnya adalah halal. Bahkan di posisi yang kadang ragukan pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghalalkannya. Saya sudah telah syah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam As-Sahih, di mana sebagian sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ada satu kaum mereka baru masuk Islam, kemudian menghadiahkan kepada kami makanan, apakah kami makan atau tidak? Ya, karena orang yang baru masuk Islam ini mungkin saja mereka menyebut tidak menyebut nama Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kamu antum wakulu, kalian saja yang baca Bismillah, setelah itu kalian makan. Dibuang keraguan. Mereka diperintah kalau makan baca Bismillah, setelah itu makan. Sebab asal sebelian kaum muslimin asalnya adalah halal. Ini kaidah pokok untuk negeri Islam. Adapun negeri kafir memang kita harus tanyakan ya tentang makanan yang dimakan tersebut, apakah dari hal yang halal atau hal yang haram. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan masalah sembelihan. Ya, berkaitan dengan masalah sembelihan. Nah, kecuali kalau di negeri kafir tersebut mereka berada bagi ahli kitab Yahudi dan Nasara dan masih menyembeli dengan cara Yahudi dan Nasara, tidak ada masalah, asal makanan mereka juga boleh dimakan untuk ahli kitab. Ya, tapi yang menjadi masalah sekarang ini yang menyebar di negeri kafir, ya, banyak mereka menyembeli tidak dengan cara kitab mereka, menyembeli dengan cara disetrum, dihancurkan kepalanya dan sebagainya, itu begitu semuanya dihitung bagi dalam hukum syariat kita. Wallahu ta'ala alam. Dan saya nasihatkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, jangan berlebihan di dalam hal-hal yang syariat memberi keluasan. Ya. Hal-hal yang syariat memberi keluasan. Kemudian yang ketiga, hendaknya orang itu ya selalu memilih untuk dirinya apa yang terbaik dan terjaga agamanya. Ya Allah taala. Ya Ustaz, saya. Pertanyaan berikutnya dari Al-Ah Indra Staman dari negeri Malaysia. Ustaz, anak kerja di Malaysia. Anak kerja di sebuah restoran. Bagaimanakah yang dimaksud makanan haram? Apabila kita sudah dapat jatah, misalnya makan satu kali dalam sehari, apakah anak boleh makan lagi satu hari dua kali makan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi kembali kepada apa namanya izin dan kesepakatan kerja. Kalau misalnya pihak pemilik restoran tersebut mengizinkan, ya, atau yang berwenang di restoran itu mengizinkan, insya Allah taala itu tidak ada masalah. Ya. Dan yang kedua, ini juga kembali kepada uruf kebiasaan. Kalau misalnya di kebiasaan orang yang kerja, jatah makannya dua kali atau tiga kali, tidak makan dengan jumlah itu, insya Allah taala tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia akad kerjanya cuma sekali makan, dia makan dua kali, akhirnya masuk ke dalam hal yang diharamkan tentunya sebab dia telah melampaui batasan yang diperbolehkan. Harusnya makan yang keduanya dia bayar sendiri, karena itu sudah keluar dari apa kesepakatan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muslimun ala syurutihim, kaum muslimun di atas syarat-syarat mereka." Allahu Taala. Baik Ustaz, ini pertanyaan dari email june_r@yahoo.com. Ustaz, saya menanyakan soal membaca surat Al-Fatihah pada sholat berjamaah. Selaku makmum, bagaimana cara membacanya? Apakah hanya diam saja karena anak pernah baca, mau menyimak saja bacaan Al-Quran? Ada juga yang wajib membaca. Nah, yang wajib membaca kapan makmum membaca Al-Fatihah? Apakah bersamaan dengan imam atau setelah imam selesai? Silakan Ustaz. Nah, kalau fikum ini memang masalah ada silam pendapat kita yang tahu tentang masalah makmum yang sholat di belakang imam. Dan tentunya silam pendapat ini dalam sholat jahriyah, di sholat yang dijaharkan. Adapun di sholat sirriyah, sholat yang imam tidak menjaharkan, tidak ada silam pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban makmum membaca surah Al-Fatihah. Adapun di sholat jahriyah yang dijaharkan, yaitu pada sholat duhur, sholat akhir, pada sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh, sholat jahriyah. Oke, ini ada silam pendapat di kalangan ulama apakah makmum menjaharkan bacaan membaca surah Al-Fatihah di belakang imam atau tidak. Dan saya sendiri yang saya pandang pendapat lebih kuat dari yang dikuatkan oleh banyak ulama kita dahulu dan kebanyakan guru-guru kita di masa ini mengatakan hal ini, bahwa makmum itu wajib untuk membaca surah Al-Fatihah sendiri. Hal ini berdasarkan hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi hadhihi al-kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan di dalam as-sunan dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum, la taf'alu bi illa bi ummi al-Qur'an." Barangkali kalian itu sholat di belakang imam, barangkali kalian itu membaca di belakang imam kalian. Jangan kalian lakukan hal tersebut, kecuali kalau kalian membaca surah Al-Fatihah. Ya. Setelah kita tahu bahwa membaca surah Al-Fatihah adalah wajib bagi imam makmum di sholat jahriyah, maka sini muncul pertanyaan, kapan dibacanya oleh si makmum? Ya, jawabannya bahwa makmum membaca kapan saja. Yang penting jangan mendahului imam. Jangan mendahului imam. Yang kedua, kalau dia mampu membacanya di waktu imam itu diam, maka itu lebih baik tentunya. Itu lebih baik. Dan biasanya imam itu diam di pergantian bacaan. Jadi selesai membaca Al-Fatihah, dia akan pindah membaca surah. Biasanya imam berpikir apa yang akan dia baca. Maka itu kesempatan dia gunakan untuk membaca surah Al-Fatihah. Kalau misalnya imam sudah mulai membaca, tidak ada masalah. Dia lanjutkan pun tetap membaca, tidak ada masalah. Kalau misalnya si imam terlalu cepat membaca Al-Fatihahnya, kemudian setelah itu membaca surah pendek, khawatir kalau dia belum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku, maka tidak ada masalah dia mengikuti imam membaca ayat per ayat. Imam yang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, dia ikut Alhamdulillahirrabbilalamin. Imam yang membaca Ar-Rahmanirrahim, dia ikut Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Ya. Ini mungkin yang saya bisa jawab. Wallahu ta'ala alam. Affaqatullahu dikulli ma'ishidduhullahu wa'irubah. Ya Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Imam Yudianto. Ustaz, ini pertanyaan titipan dari istri. Bolehkah sekumpulan akhwat melakukan acara berenang bersama di kolam renang yang diatur waktunya hingga dapat khusus hanya untuk para akhwat? Dengan lingkungan yang tertutup dan bebas tersebut, maksudnya bebas dari pandangan laki-laki, apakah diperbolehkan akhwat melakukan renang dengan pakaian atau baju dari kaos dengan tetap memakai jilbab? Sebab jika menggunakan jubah akan terasa berat dan sulit untuk berlatih berenang. Silakan Ustaz. Ya Ustaz. Baik, Berkaitan dengan pertanyaan masalah renang ini, ya, perlu diketahui ya, sehingga ada beberapa hal yang diingatkan dalam syariat kita. Ya. Yang pertama bahwa seorang perempuan itu tidak diizinkan untuk melepas pakaiannya di selain rumahnya, kecuali dalam keperluan yang dibolehkan oleh syariat. Ya, dalam keperluan yang dibolehkan oleh syariat, ayat yang diizinkan. Nah, seperti kalau dia membuang hajat atau yang semisal dengan itu, insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Ya. Karena itu, ini kaidah hendaknya dijaga dan diperhatikan dan diketahui kondisinya. Kemudian yang kedua, harus diketahui bahwa batasan aurat antara perempuan dengan perempuan itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya. Dan saya sendiri yang saya anggap itu lebih kuat bahwa batasan aurat antara perempuan dengan perempuan yang lainnya itu sama dengan aurat laki-laki dengan laki-laki, antara laki-laki dengan laki-laki. Yaitu batasan auratnya adalah antara pusar hingga lutut. Antara pusar hingga lutut. Walaupun harus dimaklumi bahwa membuka bagian tubuh yang lainnya kalau bisa menimbulkan fitnah, itu dijaga dan dihindari di kondisi ya, di kondisi apapun. Kemudian yang ketiga, ya, kalau dikatakan di sini sebagai tempat yang tertutup, ya hanya khusus perempuan, kemudian aman dari fitnah. Ya, kalau dilihat dari sisi kebolehan, boleh saja. Ya, hal tersebut dengan dua ketentuan yang saya sebutkan dari tadi. Tapi kalau misalnya seorang itu menempuh cara yang lain selain daripada yang dilakukan di sini oleh para akhwat ini, saya kira itu lebih afdal dan lebih utama. Ya, sebab kadang sebagian hal, sebagian orang bergantungan dalam sebuah perkara, misalnya kadang menjatuhkannya ke dalam perkara-perkara yang kadang apa membahayakan dari sisi agamanya. Ya, Allah ya, kalau ada. Baik. Ya. Ini pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abdullah di Makassar. Bolehkah kita membuat jadwal acara tiap pekan dengan penanggalan Masehi 1 tahun ke depan? Nanti jika mendekati acara sudah diketahui tanggal hijriahnya, baru kita infokan tanggal hijriahnya. Silakan Ustaz. Ya. Sebenarnya seorang kalau dia menentukan dengan tanggal hijriah itu tentunya lebih afdal dan lebih utama ya. Hanya saja kita di masa yang memang kadang kita sulit terhindar ya dari sebagian hal ya, sehingga kadang kita memakai sebagian penanggalan ya, bukan karena kehendak kita tetapi memang situasi dan kondisi mengharuskan seperti itu. Jadi kalau memang di kondisinya dia tidak bisa, sulit untuk menggunakan kalender hijriah dalam penanggalan setahun misalnya untuk acara-acara itu, ya maka mungkin boleh saja ya dia tetapkan hal tersebut pada tanggal-tanggal tertentu untuk untuk penanggalan Masehi, tapi di proses dia mengumumkan hendaknya dia cantumkan tanggal hijriahnya sebagai ciri seorang muslim yang baik dalam hal ini Allah Taala. Ya Ustaz, pertanyaan berikut dari hamba Allah. Apakah jatuh talak apabila seorang suami di saat bertengkar dengan istri mengatakan, saya titip anak, di mana suami dan istri tidak serumah karena suami bekerja di kota lain dan niat suami hanya ingin beberapa waktu tidak pulang menjenguk keluarga sampai bisa menenangkan diri. Silakan Ustaz. Nah, kalimat yang diucapkan saya titip anak, tidak ada mana talak di dalamnya, ya, dan kalau dikatakan itu kinayah untuk talak juga hal yang kurang jelas menurut saya. Ya, karena itu ucapan yang seperti ini, insya Allah talak itu tidak dihitung sebagai hal yang bersifat talak atau dikatakan jatuh talak. Allahu ta'ala. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Al-Ah Lukman di Makassar. Ustaz, ana mantan pengikut jamaah tablik yang baru rujuk dengan manhaj yang hak. Nah, ada 2 kitab rujukan utama yang masih ana miliki, diantaranya Fadoil Amal. Apakah kitab ini boleh ana musnahkan dengan cara membakarnya? Sementara di dalamnya ada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan kedua, apakah sholat Jumat boleh dijama dengan sholat asar? Barakallahu fikum. Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fik. Pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Ya, dan seorang ketika dunia mengenal sebuah aliran yang menyimpang misalnya, kemudian dia kembali kepada kebenaran, itu adalah nikmat yang besar sekali. Wajib kita syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata sebagai dari as-salah, saya mendapatkan dua nikmat, saya tidak tahu yang mana lebih besar antara dua nikmat ini. Yaitu nikmat Islam dan nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata para ulama, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah yang menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Hidayah yang menuju kepada jalan, itulah Islam. Dan hidayah di atas jalan, itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tujuan utama yang dimiliki oleh ahli yang bertanya tentang kitab Fadail Amal. Di mana ini membawa buku ini? Dari buku yang mengandung hadit-hadit yang lemah. Ya, buku yang mengandung hadit-hadit yang lemah. Karena itu memang tidak dianjurkan untuk membaca buku ini. Apalagi dari kelompok jemaah tabligh sendiri. Ya, mereka menjadikan ini sebagai rujukan utama mereka. Seakan-akan buku ini lebih penting daripada yang lainnya. Ya, lebih penting daripada buku-buku yang lainnya. Padahal buku-buku hadis kita sangat banyak seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, yang harusnya dipegang oleh kaum muslimin. Tentang masalah membakar, ya, buku-buku yang tidak bermanfaat, ya, tentunya hal tersebut adalah perkara yang diperbolehkan. Ya, jangankan buku yang tidak bermanfaat, ya, dimaklumi bahwa pada saat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu telah mengumpulkan mushaf dan menyatukan mushaf itu di atas satu penulisan, ya, maka beliau memerintah supaya membakar semua mushaf-mushaf yang lainnya. Ya, membakar semua mushaf-mushaf yang lainnya. Dan dimaklumi bahwa mushaf-mushaf yang dibakar itu ada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Hanya saja dimusnahkan untuk apa? Karena sudah ada mushaf yang harusnya dipegang. Kemudian kalau tidak dimusnahkan, mungkin saja mushaf itu akan dihilangkan, diinjak atau tidak dibaca. Nah, karena itu dengan membakarnya, ini adalah cara yang baik untuk mengamankannya dan menjaganya. Ya. Kemudian yang kedua, juga telah datang dari sejumlah as-salaf. Mereka memerintah untuk membakar buku-buku dari ahli bid'ah. Ya, buku-buku yang memuat pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yaitu adalah hal yang dimaklumi dilakukan oleh para imam dan para ulama besar terdahulu. Karena itu, insyaAllah ta'ala, kalau dia ingin memutuskan dan perkara yang tidak terlalu. Ada pertanyaan satu lagi Ustaz. Tadi sholat Jumat, bolehkah dijamak dengan sholat asar ya? Baik, tentang sholat Jumat. Apakah boleh dijamak dengan sholat asar? Ya, pendapat lebih kuat di hal ini bahwa tidak boleh dijamak dengan keduanya. Karena Jumat ini berbeda dengan sholat asar. Jumat berbeda dengan sholat asar. Banyak sisi perbedaan antara Jumat dan asar. Ya, kemudian yang kedua, melakukan perjalanan. Banyak perjalanan di dalam riwayat peperangan beliau. Dan tidak pernah dinukil di dalam perjalanan beliau menegakkan Jumat kemudian menjamak dengan asar. Menjamaknya dengan asar. Karena itu yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita bahwa tidak diperbolehkan menjamak antara Jumat dan asar. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, Ustaz ini berikutnya dari Al-Ahendi di Jakarta. Ustaz, ada teman saya, ada yang baru masuk Islam, seorang wanita beragama Hindu dulunya. Saya begitu gembira. Saya ingin memberikan dia hadiah untuk dia belajar. Buku apakah Ustaz yang bagus untuk orang dari agama Hindu, sehingga kotoran-kotoran ajaran Hindu bisa hilang darinya? Silakan Ustaz. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya kembali kepada pertanyaan sebelumnya. Jadi, saya perlu ingatkannya bahwa menjamak sholat itu hanya diperbolehkan antara duhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Duhur dan asar. Adapun Jumat dan asar itu tadi yang kita katakan yang benarnya tidak diperbolehkan. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Allah yang di Jakarta, saya juga ikut bergembira akan keislaman dari saudari kita ini, Allah Subhanahu wa Taala selalu menguatkan di atas hidayah dan memberikan untuknya segala kebaikan di dalam agama kita ini. Kemudian yang perlu saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang baru masuk Islam, yang pertama adalah untuk banyak membaca Al-Quran memperhatikan kandungan dan maknanya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, di antara yang paling pentingnya juga, dia berguru dari seorang guru yang percaya. Ya, sebab ilmu agama itu tidak dibaca sendiri, tidak dipelajari sendirian, tapi diambil dari seorang guru. Diambil dari seorang guru. Dan banyak seorang, banyak manusia yang salah di dalam memahami, keliru di dalam menerapkan agamanya. Sebabnya adalah karena baca sendiri. Karena membaca sendiri. Karena itu seorang harus memiliki guru. Dan guru tempat kita belajar ini harus memiliki tiga syarat. Syarat yang pertama, guru ini adalah orang yang lurus akidahnya. Orang yang lurus akidahnya. Kemudian yang kedua, syarat dari guru ini orang yang baik manhajnya. Dia berada di atas. Ya, para pendengar Anas Radio, kita ada sedikit gangguan dengan Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sanusi. Kita tunggu sedikit dengan sabar. Ya, para pendengar Anas Radio, kita ulangi tadi pertanyaan yang bertanya merekomendasi buku-buku untuk temannya yang baru masuk agama ini. Ya, mungkin diulangi Ustaz, dipersilakan. Ya, baik, jadi saya ingatkan di awal jawaban tadi bahwa nikmat hidayah adalah nikmat yang sangat besar. Dan saya ikut bergembira untuk saudara kita yang baru masuk Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan dan selalu menjadikan beliau di atas tauhid dan selalu mengukuhkannya di atas hidayah. Jadi saya nasihatkan di nasihat yang pertama bahwa siapa ingin dikuatkan di atas keislaman, hendaknya dia banyak membaca Al-Quran Al-Karim, memperhatikan kandungannya, tadabbur terhadap maknanya. Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia mengambil ilmu agama ini, belajar dari guru. Ya, karena guru itu sangat penting sekali peranannya di dalam membimbing, dalam mengarahkan. Banyak orang yang membaca dari buku, membaca sendiri, akhirnya terlahir pemikiran-pemikiran yang aneh di dalam pemahaman agama. Ini kadang menjadi pintu bagi syaitan untuk membuat seorang itu ragu, untuk membuat seorang itu tidak kuat berpijak di atas agamanya. Nah, kemudian yang ketiga, saya nasihatkan untuk membaca buku-buku, banyak buku yang ditulis oleh para ulama kita tentang keindahan Islam. Ya. Sudah ada yang dicetak di dalam bahasa Indonesia. Jadi tema-tema umumnya adalah berkaitan dengan keindahan Islam. Berkaitan dengan pokok-pokok keislaman. Sebab Islam ini dibangun di atas dasar-dasar dan fondasi-fondasi. Islam adalah agama yang bersifat rahmat. Islam adalah agama yang dibangun di atas keadilan. Islam adalah agama yang menebarkan keadilan di tengah manusia dan melarang dari kezaliman. Islam adalah agama yang universal. Islam adalah agama yang telah menerangkan segala yang diperlukan. Dari manusia, Islam adalah agama yang berkembangkan antara maslahat dan maksadat. Karena Islam adalah agama yang menganjurkan manusia untuk menginginkan amanah, melarang dari sifat khianat. Dan Islam adalah agama yang telah menjelaskan segala yang diperlukan oleh lain dalam kehidupan. Banyak lagi yang pokok-pokok adalah. Jadi mungkin saya bisa sampaikan di kesempatan ringkas ini. Jadi saya banyak kenal dalam buku-buku berbahasa Arab. Ada buku Mahasiswa Islam karya Syekh Abdul Rahman bin Al-Rasidi. Ada buku dengan judul Hadahu Islam karya Sulaiman Abu Sayyid. Ya. Dan ada buku-buku yang lainnya. Ya Allah Ta'ala. Ya Ustaz, ini pertanyaan dari Al-Ah Zubair, Abu Abdurrahman di Surabaya, Al-Ah Zubair. Bagaimana tentang hadis bacalah Yasin pada orang yang hendak meninggal? Nah, ini ada di Bulughul Maram katanya Ustaz. Dan apakah sama talqin itu dengan membaca? Ya Ustaz. Ya. Perlu diketahui bahwa Imam Ad-Darqutni sudah memberikan apa namanya kaidah di dalam hal ini, bahwa semua hadis yang berkaitan tentang keutamaan membaca surah Yasin, semuanya adalah hadis yang lemah. Semuanya adalah hadis yang lemah. Dan alhamdulillah dari beberapa tahun lalu saya ada makalah di majalah Nasihah atau di risalah ilmiah Nasihah penjelasan tentang riwayat-riwayat tentang keutamaan membaca surah Yasin, dan saya terangkan seluruh riwayat-riwayat tersebut lengkap dengan penjelasan kelemahannya. Ya, karena itu adalah hadis ya, nama Allah Taala. Ya. Yang Yasin sama dengan Quran yang lainnya, ya, dapat keutamaan bagi orang yang membacanya. Adapun keutamaan khusus itu tadi yang kita tekankan bahwa kelemahan dalam riwayat-riwayat. Nah. Ya. Baik para pendengar Anas Radio, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Al-Ah Zubair Abu Abdurrahman tadi adalah pertanyaan terakhir dari Problema Muslim pertemuan kita yang ke-6 pada malam hari ini. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang sangat banyak kita kumpulkan dan kita jawab pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz atas segala nasihat dan jawaban pertanyaan-pertanyaan agama yang masuk ke Anas Radio. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan memberikan rahmat kepada Ustadz sekeluarga dan tentu kita semua para pendengar Anas Radio. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di atas agama kita yang indah ini dan di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup dengan subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana, alhamdulillahirrabbilalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.